بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, 81 nama dari Asma'ul Husna yang tersebut dalam Al-Quran telah kita pelajari secara ringkas, tinggal dihafal dan dimungkinkan, kemudian ditadaburi dan beramal dengan konsekuensinya. Sekarang kita masuk pada nama-nama yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan as-sunnah. Qala wa min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-jamil. Maksudnya termasuk di antara nama-nama yang sabit berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu al-jamil. Dalilnya hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wa fihi innallaha jamilun yuhibbul jamal. Yang padanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha jamil. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala jamil. Itu zat yang maha indah. Dikarenakan sifat-sifat yang sempurna dan perbuatan-perbuatannya yang penuh dengan kebagusan. Maknahu qala Ibnu Qayyim rahimahullah, wa huwal jamilu 'ala al-haqiqati kaifa wa jamalu sa'iri hadhihi al-aqwani. ثم قال فجماله بالذات والأوصاف فعال والأسماء بالبرهان. Dialah al-jamil, zat yang maha indah sesuai dengan hakikatnya. Dari sisi kaifiahnya, naam, adalah kaifiah yang paling indah. Naam, tayyib. Dan keindahan Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fillah, mencakup apa? Zatnya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya serta nama-namanya. Fa jamaluhu bidzat wal awsaf fa'al wal asma. Maksudnya apa? Ya, keindahan Allah Subhanahu wa taala mencakup zat-Nya, sifat-sifat-Nya, perbuatan-perbuatan dan nama-nama-Nya. Ini semuanya ikhwan fillah. Jadi semua sisi yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu jamil. Karena di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah al-jamil. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai keindahan. Oleh karena itulah hadis ini juga merupakan dalil ikhwan fillah untuk kaum muslimin menjaga keindahan, menjaga kebagusan, kebagusan dalam apa? Dalam dirinya, kebagusan hatinya, kebagusan tindakannya. Dan bukan merupakan kesombongan tatkala seseorang memperbagus penampilan zahir, selama seseorang apa? Tidak ada pada dirinya ujub dan kibar. Sebagaimana asal dari atau awal dari hadis ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang masalah apa asalnya? Tentang masalah kibar. Tentang masalah apa? Tentang masalah kesombongan. Dan ancamannya, bahwasanya terancam dengan neraka. Makanya seseorang bertanya, ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang dia suka pakaiannya bagus, sandalnya bagus? Nah, maksudnya apakah yang seperti itu termasuk dalam kesombongan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Maksudnya apa? Selama seseorang hatinya tidak ada kesombongan dengan memakai pakaian-pakaian itu, maka itu perkara yang masyru', karena Allah itu jamil, Zat yang maha indah dan mencintai keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghantun nas. Adapun hakikat kesombongan yang sebenarnya adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ini al-jamil. Nah, adapun dari sifat-sifatnya jelas, semua sifat-sifat Allah sifat jamil. Nah, karena sifat kesempurnaan, sifat kebagusan, juga perbuatan dan nama-namanya. Sebagaimana telah kita lewati, semua nama-nama Allah apa? Husna. Apa makna husna, Wahyu? Nama-nama? Baik. Yaitu nama-nama yang mencapai puncak kebagusan. Kemudian al-jawad. Nama ini akhwani fillah ditetapkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala karena beliau berpandangan hadis yang menunjukkan tentangnya tsabit. Akan tetapi yang rajih hadisnya dhaif. Makanya nama al-jawad akhwani fillah tidak termasuk nama di antara nama-nama Allah. Jadi diberi tanda sehingga tidak ikut dihafal. Nah, tidak ikut dihafal. Nah, sebagaimana kata Syekhuna Kamal Al-Adani rahimahullah, hadithun ghairu thabit lidha'fil asanid. Nah, dalil untuk nama al-jawad ini hadith yang tidak thabit karena dhaifnya sanad. Faqad rawahu Tirmidzi wa fi sanadihi Khalid ibn Ilyas matrukul hadith. Nah, ada perawi yang matruk. Wa anhu akhrajahu Ibnu Hibban fil Majruhin wa huwa min hadits Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Ibnu Hibban. Nah, juga dari riwayat Khalid bin Ilyas. Wa amma ma 'inda ad-Dawlabi fil Kunah fa fihi Harun bin Muhammad. Dalam riwayat yang lain di riwayat Ad-Daulabi. Cuma pada sanadnya Harun ibnu Muhammad, dia seorang yang dhaifun jiddan. Wa ma rawahu ibnu Asakir wa Dhiya yuridu bahthan fi sanadihi. Wa ma 'inda al-kharaiti wa huwa mursal wa fihi an anatun wa tadrisu min al-Hajjaj bin Arqah. Dan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dan dia ini apa? Butuh. Nah, dibutuhkan untuk membahas tentang sanadnya lebih lanjut. Adapun yang diriwayatkan oleh Kharaiti mursal, padanya an-anah dan tadlis dari Al-Hajjaj bin Arta. Dia sudah dhaif ditambah tadlis. Naam. Wa raf'uhu wahmun. Dan merapakan yang merupakan suatu kekeliruan. Fiha Nuh bin Abi Maryam Al-Kadzab. Padanya perawi yang bernama Nuh bin Abi Maryam Al-Kadzab. Jadi kalau kita perhatikan, walaupun datang dalam beberapa jalan ikhwan fillah, tapi apa? Kedhaifannya parah sehingga tidak bisa menguatkan satu sama lain. Padanya matrukul hadith, seorang yang dhaifun jiddan, padanya seorang yang kadzab. Nah, ini tidak bisa saling menguatkan. Nah, karena dhaifnya dhaif yang parah. Sehingga al-jawad kalau ditanya indaka ya Nabil, al-jawad apakah termasuk nama di antara nama-nama Allah? Bukan. Kenapa? Apa alasannya, Hudzaifah? Nah, karena hadis yang menyebutkannya riwayatnya dhaif. Nah, dan lebih bagus seorang khanifilah adalah mengungkapkan. Nah, ketika ditanya apakah Jawwal termasuk nama di antara nama-nama Allah, kita katakan apa? Kita tidak mengetahui dalil yang sahih yang menetapkannya. Dikarenakan hadis yang dijadikan dalil lemah. Ini lebih bagus. Nah, kenapa? Karena khawatir bisa saja termasuk di antara nama yang apa? Yang Allah Subhanahu wa taala apa? Istatsara. Nah, yaitu yang Allah simpan untuk dirinya. Nah, istatsara bihi fi ilmil ghaibi 'inda. Jadi ketika ditanya, maka jawaban yang lebih bagus apa tadi? Apa Muhammad Panimbang? Kita tidak mendapati dalil yang sahih yang menetapkannya. Adapun dalil yang disebutkan semuanya apa? Dhaif, dengan kedhaifan yang parah. Ini. Kemudian yang ke-84, berarti ini hakikatnya 83. Al-Hakam. Dalilnya hadith Hani ibn Yazid radhiyallahu anhu. Inna Allah huwa al-hakam wa ilayhi al-hukmu. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dialah al-hakam, dan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala penetapan hukum. Taib. Siapa kunyah dari Hani ibn Yazid ini? Kalau yang hafal hadithnya, ini hadith dalam kitab Tauhid. Siapa Abu Sa'id? Inna allaha huwal hakam wa ilaihi al-hukmu. Asal Nabi SAW mengucapkan kalimat ini apa? Nah, Hani ibn Yazid, kunyahnya Abu Syuraih, dan yang memberi kunyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelumnya Hani ini berkunyah dengan Abul Hakam, diberi kunyah oleh kaumnya, dengan sebab karena beliau seorang yang bijak ketika menetapkan suatu hukum bagi kaumnya diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa, maka dinamakan dengan Abul Hakam. Maka Nabi SAW mengatakan ma'ahsanahal, betapa bagusnya ini, dalam artian bagus seorang apa? Nam mendamaikan dengan keputusan yang baik sehingga diterima oleh kedua belah pihak. Cuman nam ada kejelekan, di mana dia nah, menyandang suatu nama yang tidak boleh untuk dia sandang. Nah, makanya Nabi SAW mengubah, bertanya, "Famalaka minal walad?" Qala Syuraihun wa Abdullah. Dan siapa yang ketiga? Wa Muslim. Nah, maka fa anta Abu Syuraih. Innallaha huwal hakam wa ilaihi al-hukm. Nah, Allah itulah al-hakam dan yang menetapkan hukum. Baik. Hadis sahih disahihkan oleh Syekh Mukbil dan Syekh Albani rahimahumullah ta'ala. Manahu qala Ibnu al-Athir al-hakim. Al-hakam bermakna al-hakim, yaitu dan yang menetapkan hukum. Wa haqiqatuhu alladhi salima lahu al-hukmu warudda ilaih, ay warudda ilaihi al-hukmu, yaitu zat yang menetapkan hukum, dan hakikatnya yaitu zat yang diserahkan kepadanya penetapan hukum dan dikembalikan kepadanya. Inilah al-hakam. Karena memang Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam banyak ayat. Naam. Innal hukmu illa lillah. Tidaklah ada hukum kecuali itu hak bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian al-hayyu. Kalau dulu al-hayyu, sekarang al-hayyu ada ya di tengah ikhwanillah. Al-hayyu. Hayy. Yuk kita tasydid. Hayyu dari ahya. Zat yang maha pemalu. Dalilnya hadis Anas radhiyallahu anhu 'inda al-Hakim. Wa in kana fi sanad fi sanadihi Aban ibn Abi Ayyash da'ifun illa anna hadha al-haditha hasan bil majmu'i turuqi. Naam. Hadis Anas walaupun pada sanadnya ada Aban bin Abi Ayyash, orang yang dhaif, hanya saja hadis ini hasan, naam, dengan apa penggabungan jalan-jalannya. Qala Syekhuna Al-Wadi'i rahimahullah. Wa kadza yuhassinuhu Syekhuna Yahya Al-Hajuri habibahullah. Nah. Hadits ini dihasankan oleh Syekh Mukbil dan Syekh Yahya. Wa huwa talafatnya innallaha yastahyi an yarudda yadayhi na'am an yarudda yaday 'abdihi saqra. Sebelumnya lafadznya innallaha hayyun karimun. Ada yang lafadz yang jatuh kan. Innallaha hayyun karim. Yastahyi an yarudda yaday 'abdihi saqra. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu hayyun karim. Karim telah kita lewati. Hayyun berdasarkan hadis ini. Hadis Anas. Wa amma hadis Salman fasawabu waqfuhu li mukhalafati Yahya bin Maimun al-Attar. Naam. Adapun hadis Salman, maka yang sawab adalah mauquf. Naam. Baik. Kenapa limukhalafati di sini dikasih titik dua. Limukhalafati Yahya bin Maimun al-Attar. Nah, jama' atau jama'atan lebih mudah. Baik. Limukhalafati Yahya bin Maimun al-Attar jama'an minar ruah atau jama'atan lebih mudah. Minhum diantaranya Humaid al-Tawil, Wasabit al-Bunani, Wasaid ibn al-Zurairi, Wayazid ibn Abi Salih, Wasulaiman al-Taymi. Jadi ada mukhalafah yang mengakibatkan ikhwanifillah hadis Salman ini mu'al, yang rajih dia itu mauquf. Kullu ha'ula'i rawahu mauqufan. Warahu Yahya marfu'an. Mauquf ada wawunya kan bila yang jatuh. Fataba'ahu ala raf'ihi Ja'far bin Maimun da'if. Fassahih waqfuhu. Nah, dan yang sahih mauquf. Wa amma hadithu Ya'la bin Umayyah Hasan. Hassana isnadahu al-Albani fil Mishkah wal Irwa. Wahia min riwayati Zuhair bin Abdul Malik bin Abi Sulaiman al-Arzami an Ya'la ibn Umayyah. Wa amma hadithu Jabir fa fihi inqita' baina Ubaydillah ibn Mu'adh wa Abi. Wa fihi Yusuf bin Muhammad ibn al-Munkadir da'if. Dan berdasarkan apa? Gabungan dari riwayat-riwayat ini ikhwanillah, kedaifan-kedaifan yang masih bisa terangkat, maka na'am hadithnya apa? Hasan. Na'am Hasan bin Lairi. Sehingga nama Allah Subhanahu wa taala Hayyun ini tabi' berdasarkan sunnah. Maknahu qala Ibnul Qayyim rahimahullah wa huwal hayyu falaysa yaqdahu 'abduhu 'inda at-tajahhuri minhu bil 'isyani lakinnahu yulqi 'alayhi sidrahu fa huwa as-sittiru wa sahibul ghufrani. Subhanallah. Dialah al-hayyu, zat yang maha pemalu, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak membuka kedok hamba-hambanya. Nah, dan malunya Allah subhanahu wa ta'ala khanifillah berbeda dengan malunya makhluk. Ini ditafsirkan oleh Ibnu Al-Qayyim penjelasan tentang malu yang sabit bagi Allah, yaitu apa? Allah tidak akan membongkar kedok hamba-hambanya tatkala hamba-hamba ini bermaksiat secara terang-terangan, tapi Allah subhanahu wa ta'ala tutup. Naam. Taib. Tutup. Naam, apalagi kalau dia bertobat kepada Allah. Naam. Atau diberi waktu, diberi tenggang untuk dia mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Qala al-Harras, maka al-Harras dalam syarah Nuniyah beliau mengatakan, wa haya'uhu wasfun yaliku bihi laysa kahaya'il makhluqin. Dan malunya Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah merupakan sifat yang sesuai dengan keagungan Allah, tidak seperti malunya para makhluk. Nah, barakallahu fikum. Ini dulu yang hafalan ya, sebelum sampai sini ya qanifillah dikejar. Nah, dikejar. Sayang, mumpung kita menghafal bersama-sama. طيب بارك الله فيكم نقطة بهذا نسأل الله التوفيق والسلام.